Langsung di rangka ada Nyidam Jemblem dulu ya. Kita rangkaikan bersama teman-teman semuanya. Dan thank you banget tadi buat Gangkan dari Jagalor juga bersiang. Tak lupa juga bersiang buat Gangkan semuanya. Tetap selalu cinta damai ya bro. Yo. Kita rangkaikan satu nomor lagu kalian dari Nyidam Jemblem. Lagu bagus. Bareng DJ Dila Lopez. Masa itu kita tawainin dulu malah longa. Ayo kok ucap jemblem. Brick Norman. Kita rangkaikan ada di jam jemblem bermain bersama. Aslina. Asik musiknya. Isma Production. Buat Big Boss, habis ini dikasih ya. Isma Production, selalu tugas hingga Adi Audio System. Thank you. Jangan lupa subscribe, thank you ya. nomor tembang campur sari ngidam jemlem sudah saya coba bingkiskan. Ya. Dilanjut.